Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah wa ta'ala. Babu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hadis 89 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati sakata hunihatan qabla an yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah takbiratul ihram, jika telah kabbara yang takbiratul ihram bersalah, sakata hunihatan, beliau diam hunihah yani qalidan sesaat. Qabla an yaqra, sebelum membaca al-fatihah, beliau yani membaca doa siftah. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ra'aitu sukutaka baina takbir wal qira'ah. Ma taqulu? Ya, beliau ingin dikabarkan apa yang dibaca Rasul ketika antara takbir dan membaca Al-Fatihah yang sebelah diam sejenak. Qala, kata beliau, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawbu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bis-salji wal ba'i wal ma'i wal baradi. Jelas hadis ini menunjukkan di antara sunan shalah, adalah membaca doa istiftah. Doa-doa istiftah banyak dikumpulkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, sehingga para ulama kita menyatakan hendaknya seorang menghafalnya dan membaca bergantian adzkar salat, dikit-dikit salat yang banyak macamnya, itu yang afdal dilakukan dengan bergantian. Kadang yang ini, kadang itu, yang semua yang sahih dan dari Rasulullah SAW dibaca ya dengan bergantian. Yang ketiga dari sini menunjukkan bahwasanya doa iftitah itu dibaca dengan sir. Dibaca dengan sir sehingga tidak terdengar, sehingga wahai orang bertanya apa yang dibaca Rasul ketika doa iftitah. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadith 90 yang ke-90 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW yastaqbilu shalah bitakbir. Rasulullah SAW membuka salat dengan takbir dan takbiratul ihram. Iya, kata Rasulullah SAW, miftahu shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim. Dimulai dengan takbir. Ruknun merakanis shalah. Qala rahimahullahu ta'ala wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan membaca alhamdulillah rabbil alamin, ya, ini rukun min arkanis shalah, yakni membaca doa, membaca surat al-fatihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Al-fatihah dibaca rukun, ya, setiap rakaatnya baca al-fatihah. Yang ketiga menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Karena hadis ini dan juga hadis yang lain yang lebih jelas. Yang kata Rasulullah SAW dalam diskusi Allah berfirman, qasam tu salah baini wa baina abdi nisfain fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, disebut dengan dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga di sini menunjukkan ketika seorang membaca basmalah dibaca dengan sir. Dibaca dengan sir dengan pelan. Qala wa kana idza raka'a, dan beliau ruku, lam yusris ra'sahu wa lam yusawwibhu. Ya. Jadi kepalanya sejajar dengan punggungnya. Tidak mendongakannya, mengangkatnya, tidak juga ya menundukkannya, tapi sejajar dengan punggungnya. Lakin beda dari ini, kepada dia sejajar datar dengan rukunya, dengan punggungnya. Kalau kan idza rafa'a ra'sa min ar-ruku', jika mengangkat kepada ruku, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Beliau tidak sujud sampai berdiri tegak. Ini diantara sunnah yang matrukah. Nanti disebutkan sudah kita baca dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah, diantara sunnah yang matrukah adalah ini, berdiri dengan tuma'ninah ketika bangkit dari sujud, tidak langsung sujud, berdiri dengan tegak dulu, ya baru kemudian sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sa min as-sajdati, dan ketika angkat kepala dari sujud pertama, lam yasjud, tidak sujud kedua, hatta yastawi qa'idan, sampai tumaninah berdiri tegak duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atain, dan beliau berkata dalam setiap rakaatnya, at-tahiyyah. Ya, tahiyat pertama, yaitu tasyahud awal, hukumnya wajib. Adapun tasyahud yang kedua hukumnya rukun. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Ini ketiga duduk di antara, ketiga duduk tasyahud awal dengan iftirash. Iftirash menghamparkan telapak kaki yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Qala wa yanha an uqbatish syaitan. Dan berlarang uqbatish syaitan, yakni yang sudah kita tahu. Yang sudah kita pelajari, ya duduk di pinggulnya, menegakkan dua kakinya dan meletakkan dua tangan di lantai seperti anjing. Qala wa yanha an yaftarish rajulu jir'aihi iftirasa sab'. Dan beliau melarang seorang menghamparkan tangannya ketika sujud seperti binatang buas, tidak mengangkatnya. Dengan sunnah mengangkat. Ya, tangannya tidak dihamparkan. Hanya meletakkan dua telapak tangan. Ya, ataupun yang lainnya ditegakkan, diangkat dari lantai. Dijauhkan dari iga. Qala wa kana yakhtimu sholata bi taslim, dan beliau mengakhiri salat dengan salam. Nihwan rahimah rahimahumullah, yang saya katakan beliau rahimahullah menyebutkan dalam kitab ini usul. Ya, asal yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hendaknya seorang ya'tasim fi kulli bab min ababil ilm, hadis ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kita dapatkan di sini satu di antara aslun ya min usul, satu pokok di antara hadis pokok dalam bab sifat salat Nabi dari saya ini. Dari saya ini di antara hadis yang memuat tentang rukun-rukun salat. Tata cara salat yang harus diketahui seorang muslim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wa barakatuh.